Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tolong diperhatikan ikhwan, ada sedikit yang harus di tambahi ya, kayak tadi dua takrir tadi ya. Kita jelaskan bahwasanya fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain masalahnya kemana? Ke fa'il ya. Kalau fardu kifayah kembali ke jami'il muslimin. Ayo am. Perhatikan di sini. Antum harus pahami kata-kata di sini. Lihat. Ini kan namanya kitab. Jadi kalau ngaji dengan terjemahan umum selesai sudah kan. Tapi sekarang ngajinya kitab. Wa ma kana al-qasdu mujarrada fi'lihi wal ityana bi wa tabi'a dzalika maslahatul fa'il. Dan jikalau tujuannya sekedar dilakukan dan ityan didatangkan sama dilakukan dan mengikut dzalika itu perbuatan itu mengikut maslahat al-fa'il. Jadi kalau ana bisa bayangkan, yang bisa ana terangkan sih mana penanya? Ikut maslahat itu ke orang yang berbuat. Jadi fardu kifayah itu enggak murni maslahatnya kepada kaum muslimin. Pelakunya juga dapat maslahat. Nah, jadi ketika fardu kifayah, misal contoh salatul mayit, maslahah salatul mayit untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Yang lain sudah selesai, enggak dapat dosa, maslahatnya selesai. Apakah pelakunya enggak mendapatkan apa-apa? Dapat pahala kan? Tapi dapatnya sekedar ngikut saja, tabi. Ngikut. Wa ila asl maslahahnya kembali kepada kaum muslimin. Adapun fardu ain pada dasarnya maslahahnya kembali kemana? Fa'il. Tapi apakah bukan juga kembali kepada kaum muslimin, kembali tapi sekedar ngikut. Contoh zakat fardu apa zakat? Fardu ain. Maka maslahat zakat pada dasarnya kembali kemana? Orang yang mengeluarkan zakat. Apa maslahatnya? Satu, apa? Menghapus dosanya dia, mensucikan hartanya dia. Tapi ketika zakat ini diberikan kepada kaum muslimin, apakah enggak ada masalahnya kaum muslimin? Ada, tapi sekedar ngikut. Wal asal kembali kemana? Ke orang yang fa'il. Paham? Begitu juga fardu kifayah, hukum asal maslahatnya untuk siapa? Untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimin. Tapi walaupun maslahatnya nanti kembali kepada orang yang berbuat. Ada maslahatnya untuk orang yang berbuat, tapi hukum asal maslahatnya li jami'il muslimin. Mafhum ikhwan? Jelas? Puasa ini puasa wajib, maslahatnya kembali ke siapa? Ada enggak untuk jami'il muslimin? Enggak ada kan? Masa untuk mana dapat maslahatnya? Enggak ada. Mafhum kan? Maka meskipun terkadang fardu ain itu ada maslahatnya li jami'il muslimin, tapi sekedar ngikut hukum asal li nafsi. Salat jamaah, salat fardu untuk siapa? Fardu untuk orang lain, maslahatnya enggak kan? Untuk dirinya. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah maslahatnya liman li jami'il muslimin, meskipun nanti ada untuk dirinya. Jelas ya kawan? Nah, alhamdulillah Allah mudahkan. Kalau kita mau baca per ya, enggak paham isinya kitab. Lanjut. Qala musannifu rahimahullah. Wa in tazahamat apabila bertabrakan, berdesak-desakan, maslahatani dua maslahah, kudima a'lahuma lebih didahulukan, kudima a'lahuma lebih didahulukan yang paling tinggi maslahatnya. Perhatikan satu kaidah ini. Berdesak-desakan dua maslahah. Makna berdesak-desakan enggak bisa dikompromikan. Harus dipilih salah satu dari keduanya. Maksud maknanya itu makna idza tazaham. Apabila dua maslahat berdesak-desakan. Makna berdesak-desakan harus dipilih salah satu dari keduanya. Maknanya tidak bisa dikompromikan. Enggak bisa dikompromikan. Harus dipilih salah satu dari keduanya. Kaidahnya kudima a'lahuma, didahulukan yang paling besar, yang paling tinggi maslahatnya. Jangan paling rendah yang dicukup, yang paling tinggi diambil. Walaupun luput maslahat yang satunya, kan diambil kedua-duanya kan enggak mungkin. Ya kan? Diambil kedua-duanya enggak mungkin. Harus dipilih salah satu dari keduanya, maka ambil yang paling besar. Tolong diperhatikan di sini. Di sini dalil tentang kaidah ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi pingin membongkar Ka'bah. Ingat ini, Ka'bah itu kan tidak sesuai ya Pak, pondasi-pondasi yang dibikin oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi kalau digempur, apa yang terjadi? Kaum musyrikin baru masuk Islam. Maka perhatikan di situ, membangun Ka'bah sesuai dengan yang direncanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, masalah ataukah tidak masalah? Masalah atau gimana tidak? Wong sesuai dengan kuaidnya Ibrahim kok enggak masalah? Jelas masalah. Jelas? Taib. Terus melunakkan hati orang-orang yang baru masuk Islam, masalah ataukah tidak? Masalah. Ditimbang mana yang lebih tinggi di sini, mana yang lebih besar. Dikompromikan enggak bisa. Kalau bisa dikompromikan, kono masalah. Ini enggak bisa dikompromikan. Pan Nabiyyu alaihi salatu wasalam memilih apa? Membiarkan Ka'bah sesuai dengan kondisi yang semula, karena lebih mementingkan apa? Ta'liful qulub, melunakkan hati. Jelas? Jelasin ya kawan, ini dasar kaidah ini. Jadi ini hati-hati. Begitu pula ya kawan, memakai jubah. Memakai jubah itu sunnah apa ora? Sunnah borah. Sunnah atau taruhlah anak ikut antum sunnah wis ya. Taruhlah mek niku taruhlah sunnah. Karena masalah juga khilafiyah di antara mereka. Kemudian, nah, memakai jubah maslahah. Maslahah kan? Ayo. Kemudian ta'liful qulub. Ta'liful qulub, melunakkan hati. Kalau jubahan itu koyoke cuma contoh tok, contoh atau kritik terserah kan. Mek contoh. Contoh itu memudahkan pemahaman. Contoh itu memudahkan pemahaman. Kata ilmu balaghah, sya'nul misali la yu'taradu. Perkara contoh itu ya ora bisa dikritik, mek contoh doang. Ya iki sale ngono ya. Lah, kemudian di sini fa memakai jubah itu masalah. Wa ta'liful qulub bagi orang-orang awam yang lagi alergi contohnya dengan itu dan nanti akan lari dari dakwah ilallah, itu juga masalah. Mana yang lebih besar masalahnya yang harus ditempuh? Ta'liful qulub itu kalau enggak bisa dikompromikan. Kalau iso enjoy terserah. Yang penting kalau bagus, kalau bisa dikompromikan, jukun karo. Wong masalahnya diambil kedua-duanya, tetap antum harus ambil itu. Jelas ini? Difahami di sini, Van. Ya, contoh jangan mikir, kok bingung, contoh. Contoh. Seorang kali contoh. Nah. Jelas? Ini kaidah tolong diperhatikan. Direnungi. Jadi makanya kalau ada sebuah pembahasan, terkadang meninggalkan sunnah itu dianjurkan dalam rangka ta'liful qulub. Ada babnya. Syekh Dr. Barjas rahimallahu taala menulis dalam kitabnya Tarkul Mustahab, meninggalkan perkara sunnah terkadang dianjurkan dalam rangka ta'liful qulub, melunakkan hati. Dan juga dalam kitab Ibana yang kami kaji juga di pondok, juga terkadang meninggalkan perkara sunnah itu dianjurkan. Limada ta'liful qulub ini kaidahnya bertabrakan dua maslahah dan gak bisa dipilih lagi kecuali harus salah satunya ambil yang paling tinggi maslahatnya. Mafhum? Jelas ya kawan? Wis. Nah, ta'adud itu bisa. Masyarakat ramai ya ta'adud ya. Ramai ini pel ta'adud itu. Jelas ya? Ta'adud ramai masyarakat. Nah, ini bisa kembangkan ini. Nah. Contoh lagi, memakai sandal ketika sholat nemas jitigi. Sandal sunnah apa? Sunnah. Tapi kalau sampai di orang umum, wah yo rame nih pol tukaran nih, bisa diwantemi sampai dengan tapuis, ditapuis sandal, diambil sandal tapuis. Ini orang ini tidak paham gimana cara menjalankan sunnah. Harus diperhatikan maslahatnya, mana yang lebih tinggi maslahatnya, itu yang diambil. Jelas? Oh cukup semangat sunnah. Oh ya sunnah, saya mesti ingat ya sunnah. Mudeng ya kan? Paham? Lanjut. Qalal musannifu rahimahullah. Ini kalau kita mau satu jam contohkan ini, akaipul contoh ini. Tenang. Contohnya ala kayak pol. Tapi kan masa mulu cukup ya. Anu sudah nambahin 3-4 lo yo. Tambah pinter kan? Au mafsadatani. Bertabrakan dua mafsada. Tadi maslaha, sekarang mafsada. La buddha harus min fi'li ihdahuma. Harus ditempuh salah satu dari keduanya. Gak bisa, gak ada pilihan kecuali dua. Dua iki podo mafsadai. Ingat lo ya, gak ada pilihan kecuali harus dijalankan salah satu dari keduanya. Maka kaidahnya ir urtukiba hendaknya dilakukan akhafuhuma yang paling ringan dari keduanya. Ringan apa nih? Mafsadatan tamyisi mafsadai. Jelas? Kalau bertabrakan dua mafsadah, gak ada pilihan kecuali harus melakukan salah satu dari keduanya. Gak ada pilihan kecuali harus melakukan salah satu dari keduanya. Gak ada pilihan kecuali harus dipilih salah satunya. Gimana kaidahnya? Ambil yang paling kecil mafsadanya. Ambil yang paling kecil mafsadanya. Jelas? Dalilnya mana ini kaidah? Dalilnya hadis Anas tentang A'rabi kencing di masjid. Ya toh, tahu kan? Ja'arabiyun. Telah datang Arab Badui, kayak anda kan Badui dari desa kan, kayak kota ya Arab Badui. Arab Badui kan. Datang Arab Badui. Kemudian fabala Arab Badui ini kencing fi ta'ifatil masjid, di pojok masjid. Kencing di pojok masjid, bahasa Badui kan. Nah, gitu lah kan. Fajazarahu nas. Manusia-manusia, sahabat-sahabat podo nyentai. Podo nyentai. Menyentak. Mencerca dia. Fanahahumun nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi melarang mereka. Hei sahabat, jangan dicela begitu. Ya. Falamma qadha baulah. Maka tatkala Nabi, maka tatkala si rojul itu selesai kencingnya, fada'a bidhanubin mimma, Nabi meminta seember air. Fa'uhuri ko'alai, lalu dituangkan pada air kencing itu. Lihat ini. Orang Badui tadi kencing di masjid, mafsadah apa enggak? Tapi enggak mafsadah kencing di masjid. Enggak mafsadah itu. Siapa sih ngomong enggak mafsadah? Jelas mafsadah, wong kencing di masjid enggak mafsadah. Tapi kalau dibentak, diuber, diubrak, atau diubrak, diusir, mafsadah lebih besar. Apa lebih besar? Satu, asalnya enggak apa? Tengah-tengah putus gimana? Ya kan? Jenggarae sakit lho piye? Enggak selesai kan? Ya kan? Satu. Kedua, kalau dia masih kencing, lari kemana-mana itu were. Tidak hanya satu tempat, seluruh masjid ini apa? Kena sambil bawa anunya kemana-mana itu. Kan disertakan, justru air kencing ini kalau dia larang dan dibentak kemana-mana itu. Ketiga, justru bajunya kena apa? Kencing semuanya. Mafsadahnya lebih besar mana? Paham kan ya kawan? Mafsadahnya lebih besar mana? Mafsadahnya justru kalau dibentak, diusir, dimarahi, justru itu mafsadah yang paling besar. Dibiarkan Nabi alaihi salatu wasalam mengambil mafsadah yang paling kecil. Inggi hati-hati seorang dai lallah dipikir iki ojo kok langsung gadget ngono. Masalah mafsadah diperhatikan. Jangan langsung tarter. Mau tembak opo tarter yo. Dakwah iku perhatikan masalah mafsadah diperhatikan. Jelas? Dah, kita ngaji ini aja. Usul fikih ya. Wis. Biar tahu kondisi semisal masalah mafsadah itu gimana, itu butuh pelajaran lebih lanjut. Jelas ini kaidah ini? Ayo. Kemudian seterusnya. Qala musannifu rahimahullah. Baik. Tak kasih satu poin. Sekarang bertabrakan maslahah karo mafsadah. Maslahah dengan mafsadah, tabrakan sekarang. Maslahah dan mafsadah. Tadi kan apa? Sama-sama maslahahnya. Kedua, sama-sama mafsadahnya. Sekarang bertabrakan antara maslahah dan mafsadah. Lebih dulu ke mana ini? Oh, maslahah atau mafsadah? Mafsadah. Oh gitu ya, masya Allah. Dimenangkan mafsadah. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Dalilnya. Nanti kita tanya dalilnya yuk. Ingat qaulullah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Naam. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencela kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Jangan dicela. Wis. Ayo. Ini maslahat apa ora mencela Tuhan mereka? Maslahat. Kalau kita cela mereka, sama aja menghinakan tuan-tuan mereka. Maslahat kan? Maslahat. Jelas? Maslahat pol menghina tuan-tuan mereka, padha karo tahkir melecehkan, padha karo alu bidah hizbi itu kan? Oh diantem hizbi itu biar mati kau, mampus kamu kan itu. Kan ngono jenenge. Nah, begitu juga mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, dicela, dihabisin, itu sama aja dengan mukulin mereka biar matilah mereka. Maslahah. Tapi akibatnya apa? Faya subullaha, dia akan berbalik. Berbalik apa? Membalas, mencela kepada Allah. Aduan bighairi ilmin, dengan bentuk melampaui batas tanpa ilmu. Mafsadah apa kalau Allah dicela? Mafsadah apa kalau Allah dicela? Mafsadah ya kan? Nah, bertemu di sini maslahah dan mafsadah. Gimana kaidahnya? Darul mafsadah. Allah melarang jangan cela mereka. Paham ikhwan? Coba kalau kita berpikir ini, hati-hati hidayillah. Jadi kalau membahas sesuatu, mencela kepada orang, kalau rembetannya nanti itu malah mencela ahlussunnah wal jamaah, hati-hati. Enggak sembarangan. Ojo kok tarter-tarter wae. Perhatikan maslahah dan mafsadah. Kalau bertabrakan, iki ada maslahahnya, ini ada mafsadahnya. Kaidahnya lebih didahulukan mafsadah, jangan dilakukan. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Jelas? Jelas kaidahnya ikhwan? Jelas, ini dalilnya. Nah, ini insyaallah memudahkan kita semuanya tidak ceroboh, sembrono. Enggak sembrono ya. Harus ini dikembalikan kepada ahli ilmu yang tahu. Dikembalikan kepada ahli ilmu yang tahu. Dikembalikan kepada ahli ilmu yang tahu. Kalau terkait dengan yang demikian ini. Ya, yang demikian ini. Taib, seterusnya. Wa idza istabahal mubahu. Apabila istabaha samar al mubahu, mubah, mubah itu samar, bil muharram, bil muharram, dengan perkara haram. Kita punya mubah, kita punya apa? Haram, tersamarkan. Fi ghairi dharurah, bentuknya tidak darurat. Bentuknya tidak darurat. Kalau darurat oleh wahayung darurat kok. Bentuknya enggak darurat. Enggak darurat mengeluarkan darurat. Kalau darurat oleh wisarung, haram ae oleh wong darurat. Ini apalagi tersamarkan. Tersamarkan antara yang mubah dengan yang haram tanpa darurat. Gimana kaidahnya? Wajabal kafu anhuma, wajib berhenti dari keduanya. Enggak boleh antum makan. Enggak boleh antum lakukan. Contoh, antum punya ayam potong yang antum potong. Antum punya bangkai. Mana ya ayamku tadi ya? Yang ini apa yang ini? Yang ini apa yang ini? Yang namanya lali. Yang ini apa yang ini? Oh cukup halal-halal wae. Gak boleh. Gak boleh. Sebab apa? Kenapa kau wajib berhenti keduanya? Sebab engkau tidak akan bisa menjauhi yang haram. Kecuali kedua-duanya antum harus tinggalkan. Maka ini hukumnya wajib kamu tinggalkan. Jelas? Contoh lagi. Di satu kampung itu hanya ada 5 wanita. Cantik-cantik contohnya. Terajis, cantik-cantik ya, cantik. Satu dari keduanya itu saudara sesusuan saya. Contohnya, yang mana ya? 5 kok podo wae iki. Podo wae kan lah. Menikahi saudara sesusuan kan enggak boleh. Ya kan? Nah. Tapi saya enggak bisa bedakan mana yang saudara sesusu saya dan mana yang tidak. Enggak bisa. Tersamarkan yang haram dengan yang mubah. Maka gimana kaidahnya? Wajib dijauhi semuanya. Ojo nikah harimo, delok maneh. Jelas? Paham nih, Man? Contoh lagi. Antum punya uang riba. Antum punya uang riba. Dan antum punya uang halal. Enggak ingat, ini uang saya ini gimana? Pokoknya antum uang riba ini juga, enggak antum hitung ujuk-ujuk. Semoga yang gunalah uang riba ini. Antum punya uang halal. Kemana ke uang halal itu? Koyok enak gini. Ya. Tapi antum enggak tahu hitungannya. Di sini tadi berapa uang riba tadi kan? Ya kan ya kawan? Pokoknya akilah satu kotak gitu kan. Cuma kayaknya antum itu meletakkan masih ragu lah. Bak bisa mana yang milik saya uang saya hasil kerja dan mana enggak bisa terbedakan. Ya wis, ojo dimakan, sodakokan di jalan semuanya. Lu ini uang saya walaupun dengan kamu karena enggak bisa terbedakan antara hada dan antara hada. Jelas? Jelas ya kawan? Mudeng enggak ini? Ayo kalau mudeng lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah wal amru yaqtadi fauriyah. Ini pembahasan baru, perintah itu menuntut cepat dilakukan. Ini pembahasan baru. Kalau yang namanya datang perintah, ojo kok longa-longa. Segera dilakukan. Segera dilakukan. Segera dilakukan. Jelas ini. Tak jelaskan ini dulu ya, Pak ya. Ustaz. Asal perintah tadi kan berfaedah wajib, ya kan? Nah, sekarang pembahasan baru. Apakah perintah itu harus segera dilakukan ataukah boleh senggang, boleh santai? Dua pendapat di antara ulama. Syekh condongnya perintah itu berfaedah apa? Cepat. Itu perintah kalau kosong dari ikatan. Contohnya, makanlah besok-besok aja. Jadi kan ada ikatan, besok-besok aja. Itu enggak ada masalah ya. Pembahasan kita, asal perintah. Apakah berfaedah cepat ataukah boleh lambat? Paham ini ya, Fan? Ini dua pendapat di antara ulama. Kalau anda kata ada ikat, segera kamu lakukan, udah gak ada masalah. Wong artinya segera. Tapi kalau anda kata boleh kamu kerjakan dengan santai, udah gak ada masalah. Pembahasan kita adalah asal lepas dari ikatan ini. Permasalahan kita masuk dalam poin wajibnya haji. Jelas? Satu. Kedua, qadha puasa. Allah mengatakan faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Barang siapa yang sakit atau safar dan dia punya hutang puasa, makanannya diganti di waktu yang lain. Fa iddatum min ayyamin ukhor, perintah wajib diganti di waktu yang lain. Kalau itu yufidu faur, maka apa? Harus kamu lakukan apa? Selesai hari raya ya. Selesai hari raya. Selesai hari raya. Pas tanggal 1 gak boleh puasa. Tanggal 2 antum harus puasa. Karena wajib itu fauria. Cepat dilakukan. Jelas? Bagi yang mengatakan yang kedua, tarahi slow, santai nanti. Nah, haji. Bagi yang mampu, tahun ini contohnya. Tahun ini haji tarolah 35 juta. Atau yang 80 juta. Antum sekarang punya uang 100 juta. Yes? Kalau al-amru yufidu fauriya, berfaedah cepat, saya kira lungo. Tahun ini lah lungo. Antum tunda besok tahun kedua, dosa. Itu namanya fauria. Kalau tarohi, santai. Besok lagi gak apa-apa. Tapi kan ada niatan berangkat gitu lewat. Cuma nantilah gitu kan. Nunggu waktu seng, enaklah gitu kan. Nah, maka di sini, kaidah ini nanti kembali kepada hukum. Antum kuatkan apa ini? Fauria, gimonggo. Harus segera dijalankan. Kalau tarahi, ya bisa santai. Masalah ini saya sebutkan di syarah usul min ilmu usul. Ana sebutkan di sana dan ana condong al-asl dalam perintah itu berfaedah santai tarahi. Enggak cepat. Ya, tapi ulama kasih menutaimin, Syekh Sa'di condongnya langsung fauria. Pendapat jumhur la tarohi. Dan ini bukan tempatnya harus kita kupas satu persatu ya. Cuma ana bilang kalau pendapat jumhur al ilm asal perintah berfaedah apa? Tarohi, santai ya, santai. Yang penting antum punya azam melakukannya. Jelas? Adapun pendapat yang kedua, pendapat ini Syekh Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, asal amr itu berfaedah fauriyah, cepat dilakukan. Enggak boleh ditinggalkan, harus segera dilakukan. Contoh menikah. Nah, ya masyar sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya kan? Wahai para pemuda, kalau wis mampu nak nikah. Wong Jawa Timur nak kawino. Jawa Timur, ya. Oh jadi celah, Jawa Timur kita orang. Tadi kan kembali ke Urfil, mutakalim kan. Kalau orang Jogja elepol ya, kawin aku jegi kawin apa ya kan. Nah, wong Jawa Timur. Nah, bagi yang sudah memiliki ba'a, kemampuan ala kau lahir dan batin, nani kau faliatazawaj. Kalau itu fauriyah nang nikah saiki. Nidalah bucu. Kalau itu fauriyah. Kalau tarohi, entarlah nanti lagi lah. Masih slow kan, senom, pengin jalan-jalan lah kan, pengin masih muda. Kalau nikah kan terikat, yang gimonggo. Kalau itu tarohi. Jelas kan, Ikhwan? Jelas. Ayo. Kalau udah jelas, alhamdulillah sampai di sini dulu. Darurat itu terpaksa. Kalau darurat kayak gini, antum dalam posisi lapar pol kalau enggak meninggal. Jangankan tersamarkan, jelas-jelas haram, bangke itu haram dari antum makan, apalagi ini sang samar. Paham? Jelas. Baik, sudah jelas insyaallah. Besok jangan lupa jam 8 kita mulai ya. Mudah-mudahan setengahnya selesai. Kalau enggak nanti sunnah fasal paling enggak ya setengahnya lah kita udah selesaikan insyaallah. Kalau nanti pengin cepat nggih, kami tunggu di pondok ya. Kalau pengin cepat kami tunggu di pondok. Kami di pondok insyaallah selesai, insyaallah selesai ya di pondok tunggu ya. Kalau nunggu saya kesini ya nunggu waktu harus dilihat dulu kondisi pondok kan ya. Jadi nanti insyaallah baru kita kondisikan lagi insyaallah. Tapi kalau pengin selesai tak tunggu di pondok, tak undang di pondok ya. Tak undang di pondok, mangan dewe tapi. Subhanakallah, bihamdik, syadu ala ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.